saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa irda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sahabat Ismail Radio AM774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Apakah itu kanut? Ringkasnya, kanut adalah orang yang terus-menerus menghitung musibah demi musibah dan melupakan nikmat. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, Allah mencela orang yang disebut kanut, yaitu yang tidak mensyukuri nikmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbih lakanud." Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Rabb-nya. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan mengenai ayat ini, "Ya'uddul masa'iba wa yansan ni'am." Orang yang kanut adalah yang terus-menerus menghitung musibah demi musibah, lantas melupakan berbagai nikmat yang telah Allah beri. Dinukil dari kitab Uddah As-Sabirin. Ibnu Qayyim itu mengatakan bahwa karenanya Nabi SAW mengabarkan bahwa kebanyakan wanita menjadi penduduk neraka karena sifat tadi. Nabi SAW bersabda, "Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahr thumma ra'at minka shay'an qal ma ra'aytu minka khairan qat." Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, "Aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Lalu, kalau tidak mensyukuri pemberian suami saja hukumnya seperti ini, padahal hakikatnya nikmat tersebut juga berasal dari Allah. Bagaimana lagi jika kita enggan bersyukur atas nikmat Allah sama sekali? Mari kita ambil pelajaran dari Nabi Ayyub alaihi salam. Nabi Ayyub tidak banyak hitung musibah karena nikmat yang diberi Allah begitu banyak. Nabi Ayyub diberi kesehatan 70 tahun. Ia diberi sakit berat, namun masih bersabar kala itu karena nikmat yang diperoleh masih lebih banyak dari musibahnya. Lalu Ibnu Syihab mengatakan bahwa Anas menyebutkan bahwa Nabi Ayyub mendapatkan musibah selama 18 tahun. Wahab mengatakan selama pas hitungan 3 tahun. Ka'ab mengatakan bahwa Ayyub mengalami musibah selama 7 tahun 7 bulan 7 hari. Al-Hasan Al-Basri mengatakan pula selama 7 tahun dan beberapa bulan. Juga bisa dilihat di dalam riwayat-riwayat dalam tafsir Ibnu Katsir. Namun Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti rahimahullah menyatakan bahwa penyebutan jenis penyakitnya secara spesifik dan lamanya beliau menderita sakit sebenarnya berasal dari berita Israiliyat. Saat mengurus dan membawa bekal pada beliau, istrinya sampai pernah bertanya kepada Nabi Ayyub yang sudah menderita sakit sangat lama. "Wahai Ayyub, andai engkau mau berdoa pada Rabbmu, tentu engkau akan diberikan jalan keluar." Tapi Nabi Ayyub menjawab, "Aku telah diberi kesehatan selama 70 tahun. Sakit ini masih derita yang sedikit yang Allah timpakan sampai aku bisa bersabar sama seperti masa sehatku yaitu 70 tahun. Istrinya pun semakin cemas. Akhirnya, karena tak sanggup lagi, istrinya mempekerjakan orang lain untuk mengurus suaminya sampai memberi makan kepadanya. Wallahu a'lam. Sumber rumaisal.com. Nasihatku untukmu.